سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, yaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjilin wa ma adraka ma sijjil. Sekali-kali jangan curang, kerana sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjil. Tahukah kamu apakah sijjil itu? Kitabun marqum. Ialah kitab yang bertulis. Wailun yawma'idin lilmukadzibin alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang kamu dustakan dahulu. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin. Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas pelamin-pelamin sambil melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeteri bekasnya, materinya kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnimin 'aynai yashrabu biha al-muqarrabun. Dan campuran minuman itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakuna wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, mereka selalu tertawa orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengidip-ngidipkan matanya. Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Alal ara'ik yanzurun hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Mereka duduk di atas pelamin-pelamin sambil melihat. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.